Matius pasai 17. Namuro tema olehnyan, Isa laju geba Petrus menancit Yakobus dan cedara gopnyan Yahya. Gepu aseng dro bak sabah gunung yang manyang. Di kerawaknyan, Isa gepu bau bah dro. Rupa gopnyan gleh ngontrang, lagi mata uro dan pakaian gopnyan putih meble-ble. Olehnyan, ban ledro murid gehnyan, lemah laju ke kalon Nabi Musa dan Ilyas, tengah gepegah haba ngon Isa. Laju Petrus gepegah ubah Isa. Tuhan, mangat tat, tanyo di sino. Menyo Tuhan netim, ulun tema, lon pedong lekima, bak tempatnyo. Sabo ke Tuhan, sabo ke Nabi Musa, dan sabo trek ke Ilyas. Tengah Petrus mantong gepegah haba, awan yang pengeh tat, nadi langit manyang, laju jiperap dan jipepayung awaknyan, dan nibak lam awannyan, laju terdengar su lagenyo. Nyoku an ulun yang ulun kasih, gop nyan kebit mangathat atilun, dengar ke pu nyang kepegah. Wate murid-murid Isa gedengar sunyan, awaknyan lumpah temakut, sampor bah, tu gageng bak tanoh. Tema Isa laju geperap, sira gemat awaknyan. Bedoh ke? Ken gop nyan? Bek temakut. Wate jinging le awaknyan, hana deh gekalon mesidro pih, selain Isa sidro. Wate awaknyan getrun ni bak atuh gunungnyan, Isa laju gepe ingat awaknyan. Bek ta berita pun yang kagata kalon beno, ubak so mantong, si golom anuk manusia gepe bedoh ni bak mati. Murid-murid Isa laju getanyong ubak gopnyan. Pakon gure-gure agama gepegah, bahwa Ilyas haruh teka lebih dile? Gejawab le Isa. Betoi Ilyas teka, dan gopnyan gepe bereh, pupu yang golom bereh. Tema ulun pegah ubak gata. Ilyas katroh geteka, temale manusia hanya dicuri gopnyan. Awaknyan dipesanut gopnyan, ban gala atidro. Dan menancit awaknyan tema, dipesanut atuh anu manusia. Tema le Bandung murid gopnyan kamepum, bahwa yang gepegah le Isanyan kehai Nabi Yahya pemano. Wate Isa dan ban ledro murid gopnyan gegisa ubak ureng ramenyan, nasidro ureng agam jiperap ubak gopnyan. Laju jisujud di ke Isa, sira jipegah. Bapak, negasih ke anuk lun. Anuk lun yang kenang penyakit sawan, penyakit sawanyan kunang atuh ji, nyan lumpah parah sampai wate jilap penyakitnya. Kaim tat jih nyan rubah lam apui, menancit kaim tuma rubah lam i. Ulun kalun lumba, anu ulun nyan ubak murid-murid bapak, tuma awak nyan hana hase gebu pulih anu ulun nyan. Gejawab le Isa. Hebat tat katanya, gata bit tat urung yang menyeleweng dan hana nepercaya. Sampuan pajat ulun harus tinggal ngong gata, dan ulun sabi ke gata, neba laju anak gatanyan kenal. Dan Isa laju ke perintah bak roh jehud yang nalam tubuh anaknyan beji tebit. Dan ban saatnyan citema, anaknyan kapulih lagi bak nyangka. Olehnyan, murid-murid Isa laju gejak ubak gopnyan sidro-dro, dan getanyong bak gopnyan. Pak, pakon kamunyo, hana hasil kamu usir roh jehudnyan. Gejawab le Isa. Sabab gata kurang iman. Ingat ke, menyogata na iman bahpih bube biji sisawi, gata jeta pegah ubak gunungnya. Hei gunung, minah ke kedih. Pasti gunung yang temaji minah, hanamu bajut pih nyang hana hase gata pubu. Tema, roh jehet nyang lagenyo, baro ke hase teuse dengan doa dan puasa. Wate murid-murid Isa kam sapat di Galilea, Isa gepegah ba awaknya. Hana triple, anak manusia tema jisrah ubak kuasa manusia. Gopnyan jipoh mate, tema ba uro nyang kele, gopnyan gepebedoh tema. Tema bandu murid gopnyan sedih ngon pilu. Wate Isa dan murid-murid gopnyan tru u Kapernaum, ureng-ureng kutip cuke bak bait Tuhan, jijak ubak Petrus siraji tanyong. Pekuh gurai gatanyan gebaya cukai kebaik Tuhan atau hana? Gejawab le Petrus. Baya. Wate Petrus gua, Isa gemarit ngon gopnyan terlebih hile. Simon, pakiban pendapat gata. So nyang haruh bayi cukai atau impak-impak keraja-raja dalam dunianyo, rakyat atau orang asing? Orang asing. Gejawab le Petrus. Menyumenan. Ken Isa. Rakyat hana perele jibayu. Tema bekeh getanyo tapo tupeh perasaan awaknya. Jadi, nejak kemawai keh ubak danau. Necok keh engkut nyang pun tat jikap bak kawi. Lambaba engkut nyan gata teme peng nyan sip keta bayu cuke getanyo dua. Necok keh peng dan nebayu keh ubak awaknya cuke getanyo kebaik Tuhan.